Tapi titiknya kecil. Erick Conti mukanya kayak meme. Ganteng-ganteng tapi bokel ya. Manajerku rambutnya kibar, butuh deh bro. Nek kruku kribo latah tur gembel.